Ada yang nanya, apakah Ustadz Asqari sampai saat ini masih menyimpang? Nah, dan apakah banyak pengikutnya? Nah, ini pembahasan-pembahasan yang sedang memanas Ustadz Asqari. Ya. Sampai saat ini Ustadz Asqari masih pada pendiriannya dan masih memperjuangkan fitnahnya. Nah, masih memperjuangkan fitnahnya bersama dengan pengikutnya. Nah, sama dengan pengikutnya. Kemudian, apakah banyak pengikutnya? Alhamdulillah, pengikutnya tidak banyak. Persentasenya yang terpengaruh bersamanya, ya, dari kalangan Salafiyun, persentasenya kecil. Nah, pusat fitnahnya Ustaz Qari, andaikan ya ingin dihitung pengikutnya yang terbanyak, mestinya di tempat dia berada, ya, yaitu di Balikpapan, Mahathir Al-Qayyim. Itu sendiri mayoritas Salafiyun meninggalkannya. Mayoritas ustaz-ustaz yang bersamanya, yang tadinya ta'awud bersamanya setelah dia mengangkat fitnah, ya, fitnah adanya komando dalam dakwah Salafiyah, nah, versi dia sahih dan itu batil. Mayoritas ustaz-ustaz yang bersamanya di ma'ahad meninggalkan dia, melepas diri darinya, keluar dan diikuti oleh mayoritas Salafiyah. Itu saja di pusatnya, di tempatnya dia, apalagi di tempat yang lain. Nah, ya, di Makassar dan sekitarnya, yang di sini ada orang-orangnya. Nah, ada orang-orangnya yang memperjuangkan fitnahnya, ya, seperti Abu Daud Ansi, ya, Zubair, nah, Muhammad Zubair, baik, dan yang lainnya. Nah, yang wah giat sekali di medsos, ramai sekali. Jadi orang jauh yang tidak tahu, seakan-akan mereka banyak sekali jumlahnya. Nah, jika ditinjau ke lapangan, ternyata tidak seperti itu. Nah, di Makassar sendiri, yang afiliasinya ke Ma'ahad Burung Bulu, ya, dibandingkan Ikhwan Makassar yang masih tetap berjalan bersama dengan kita bersama dengan Asatidzah, nah, jumlah mereka kecil, alhamdulillah. Nah, yang ikut itu orang-orang bermasalah. Orang yang bermasalah. Nanti sudah kenal Zubair, ya. Nanti mendengar namanya sudah ketahuan. Karena tahu bagaimana tempat kerjanya Zubair di sini sebelum keluar. Nah, baik. Nah, kalau di Bangkok sini, misalkan, pengikutnya Mahathiratul Solihin, Misten, ya, Mr. Rahim dan yang bersamanya. Itu tadi di antara mereka yang mulai sadar, ya, atau memang selama ini tidak sama dengan Abdul Rahim, hanya saja belum berani menunjukkan dirinya, ya. Alhamdulillah, anda dengar info terbaru Ustaz Syukron sudah keluar dari grup mereka, Ustaz Tanin. Nah, dan mudah-mudahan Allah beri dia taufik dan kekuatan untuk berani keluar dari Mahathiratul Solihin dan meninggalkan mereka. Nah, ya, dan ikhwan-ikhwan yang mutaaksi di situ kepada Abdul Rahim yang ada di Indonesia. Kualitas ikhwah, nah, dan umat, alhamdulillah, bersama Asatidzah. Baik, di mana lagi? Di Pare-Pare. Ya, ada 1-2 orang pengikutnya. Nah, ada 1-2 orang pengikut. Nah, dan seterusnya. Baik, di titik-titik, nah, ada ceceran-ceceran gitu lah. Di Sidrap ada ceceran-ceceran juga seperti itu, berapa orang. Nah, kita mari kita sehat sama kita. Di Pone tidak ada pengikutnya, alhamdulillah. Sekarang tidak ada. Nah, ya. Oh iya, pantai berapa orang? Hah? Berapa orang? Nah, bersama Abdul Hadi. Majelisnya itu palingan berapa orang di sana kata yang hadir? Paling 5 orang. Sebagiannya dari orang-orang awam, seperti Isan yang ikut meramaikan. Itu cuma 5 orang maksimal. Nah, oh, majelis ustaz kita yang isi ramai. Ya, karena itu, alhamdulillah bersama saya. Gitu. Nah, kalau di Jawa, di mana untuk cari pengikutnya Ustaz Qari? Palingan Ciamis. Nah, yang ikut yang fitnah ini, Abu Najm. Begitu. Itu gambarannya. Jadi, hanya saja sebagian orang yang tidak paham, ya, Desa Sidna ini ya, melihat di medsos kan ramai sekali mereka siang malam itu kerjanya itu super dan ansia yang lain kerjanya itu. Nah, jadi orang yang sepuh besar sekali fitnahnya, besar sekali. Alhamdulillah tidak seperti itu. Nah, ditambah lagi alhamdulillah satu persatu baik dari kalangan ustadz yang tadinya bersama mereka belum tentu sepaham dengan mereka, tapi satu tempat selama ini misalkan dengan mereka. Nah, ya, akhir-akhir ini ya sudah menunjukkan, semakin berani menunjukkan saat berbeda dengan mereka, yang tidak ikut bersama mereka. Dan kesimpulan, yang ikut bersama mereka dari kalangan ustaz-ustaz dan dari kalangan ikhwah-ikhwah itu ustaz-ustaz dan ikhwah-ikhwah yang memang bermasalah sebelum fitnah ini. Dan datanya ada di tangan kita. Memang ashabul masakin. Ya, ustaz-ustaz itu dan ikhwah-ikhwah itu memang orang-orang yang punya banyak masalah sebelum fitnah ini. Akhirnya berkumpul semua dengan fitnah ini di bawah satu bendera. Ya, ustaz-ustaz dan ikhwah-ikhwah yang bermasalah semua kumpul. Nah, sudah sampai jadi mereka. Nah, tidak ada di tengah-tengah mereka panutannya yang mengarahkan mereka ke arah yang baik. Semakin larut dengan fitnah ini, semakin tidak garuan. Ya, kata Syekh Rabi, dia muqallid, dia muta'assid, fanatik kepada Muhammad bin Ali, tarabbau tarbiyatan sayyi'atan, mereka telah terbina dengan tarbiyah yang jelek. Nah, tentunya dengan tarbiyah yang jelek. Cacimakinya kepada ustaz-ustaz, ya, cacimakinya kepada ustaz-ustaz, itu menunjukkan sudah tertarbiyah mereka dengan tarbiyah yang sangat jelek. Nah, kalau lihat di situs Telegram ada namanya KPK. Ada cuma diceritakan, karena tidak pernah lihat. Nah, mau diceritakan aja. KPK, kapok muka pas. Gitu. Wah, sudah itu. Satu-satu habis. Dicerca, dicaci maki di situ. Nah, misteris juga tadi. Ini, ya, tidak menyebut nama penulisnya itu. Tapi jelas dari mereka. Nah, ya diisi termasuk anak. Salah satunya disikat habis. Gitu. Nah, kata ikhwa yang tadi mengikuti. Nah, begitu. Kejar mereka. Sudah terbina dengan pendidikan yang jelek. Nah, tanpa hujah, tanpa tasabbut, ya, tanpa tabayyun, mengada-ada. Allah. Nah, begitu. Jadi, kesimpulannya, begitu siapa sih? Nah, nasihat sudah tersebar, nasihat sudah sampai, ya, mereka masih terus seperti itu. Untuk umum tinggalkan mereka, tinggalkan mereka, wahadiru minhum dan tahdir mereka. Kita sibuk belajar, sibuk beribadah, sibuk berdakwah, tidak usah dirisaukan oleh mereka. Nah, sibuk kita mereka dihadapi, harus ada bantahan-bantahan terhadap mereka. Namun kita, alhamdulillah, nah, tidak tersibukkan dari aktivitas-aktivitas inti kita, belajar, mengajar, begitu, berdakwah, beribadah. Alhamdulillah. Nah, ini yang bisa saya terangkan. Jazakumullah khairan. Insyaallah bisa memberikan.